Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pelajaran kita dari kitab Taisir Al-Kalim Al-Karimir Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan karya Fadilatul Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala. Kita masih dalam pembahasan tafsir Surat Al-Baqarah. Masuk pada ayat yang ke-91 sampai 93. Qala Allahu tabaraka wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman masih tentang Bani Israel. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ وَلَقَدْ جَاءَكُمْ مُوسَى بِالْبَيِّنَاتِ ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يكفركم قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman tentang Bani Israel. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ jika dikatakan kepada mereka آمِنُوا بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ berimanlah kalian terhadap apa yang Allah subhanahu wa ta'ala turunkan, yaitu Al-Quran. Qalu nu'minu bima unzila alaina. Maka mereka akan menjawab, kami hanya mengimani apa yang diturunkan kepada kami, yaitu Taurah. Wa yakfuruna bima wara'ahu. Dan mereka mengingkari atau mengkufuri apa yang setelah itu, apa yang setelah Taurat, kitab-kitab yang diturunkan setelah Taurat, yakfurun, mereka mengingkarinya. Wa huwal haq, padahal Al-Quran itu adalah al-haq. Al-Quran adalah kitab yang hak, kitab yang benar. Musaddiqan lima ma'ahum, yang membenarkan apa yang ada pada mereka. Qul, maka katakan kepada mereka, falima taqtuluna anbiya Allah min qablu in kuntum mu'minin. Kenapa kalian membunuh nabi-nabi Allah jika kalian mengaku beriman? Mengapa dahulu kalian membunuh nabi-nabi Allah jika kalian mengaku beriman, mengimani Taurat? Walaqad ja'akum Musa bil bayyinat. Dan sungguh Musa alaihi salatu wassalam telah datang kepada kalian membawa bayyinat, membawa dalil-dalil yang jelas, yang menerangkan al-haq. Thumma takhattumul ijl, kemudian kalian menjadikan anak sapi sebagai sesembahan. Thumma takhattumul ijla min ba'di, kemudian setelah datangnya Musa alaihi salatu wassalam dengan membawa kebenaran tersebut, ya, kalian menjadikan sapi anak sapi sebagai sesembahan, ya, yaitu ketika Musa alaihi salatu wassalam pergi, ya, mereka menjadikan anak sapi sebagai sesembahan padahal telah sampai kepada mereka penjelasan dari Nabiullah Musa alaihi salatu wassalam. Wa antum zalimun, dan kalian adalah orang-orang yang berbuat zalim. Kemudian ayat yang berikutnya, wa idza qadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakum at-tur, dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari kalian dan kami angkat di atas kalian Bukit Tur sebagai ancaman. Sambil Allah Subhanahu wa taala berfirman, khudhu ma atainakum biquwwah wasma'u, ambillah dengan kuat, peganglah dengan kuat apa yang kami berikan kepada kalian, wasma'u dan dengarkanlah, itu taatlah. Qalu sami'na wa asoina, tetapi mereka malah mengatakan kami mendengar dan kami tidak taat. Wa ushribu fi qulubihimul ijl, dan dituangkan kepada di hati-hati mereka kecintaan untuk menyembah anak sapi. Bikufrihim, karena kekufuran yang ada pada mereka. Karena kekufuran yang ada pada mereka sehingga dituangkan di hati-hati mereka kecintaan untuk menyembah anak sapi. Qul bisa ma ya'murukum bihi imanukum, katakanlah betapa buruknya apa yang diperintahkan oleh keimanan kalian. In kuntum mu'minin, jika kalian adalah orang-orang yang beriman. Jadi kalau ini benar, betapa buruknya berarti apa yang diperintahkan oleh keimanan kalian. Jika kalian mengaku sebagai orang-orang yang beriman. Tapi perhatikan, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan beberapa pelanggaran yang dilakukan oleh Bani Israel setelah datangnya al-haq, setelah datangnya kebenaran. Ini masih di zamannya Nabi Musa. Nah, di zamannya Nabi Musa alaihi salatu wassalam yang telah membawa Taurat dan menjelaskan dalil dengan sejelas-jelasnya kepada mereka. Ketika Musa alaihi salatu wassalam pergi memenuhi janji dengan Allah, kemudian mereka Bani Israel malah menjadikan anak sapi sebagai sesembahan. Waliyadzubillah, ini di zaman hidupnya Nabi mereka. Maka apalagi ketika Nabi Musa alaihi salatu wassalam telah meninggal dunia. Tidak heran kalau mereka sesat di atas ilmu, tidak mau beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang Allah utus dengan membawa Al-Qur'anul Karim. Sehingga ketika dikatakan berimanlah kalian kepada Al-Qur'an, mereka mengatakan kami hanya beriman kepada Taurat. Padahal Al-Qur'an itu sendiri membenarkan apa yang ada pada Taurat. Dalil benarnya apa yang ada pada mereka, yaitu Taurat, adalah dengan adanya Al-Quran. Nah, Al-Quran membenarkan apa yang ada pada mereka. Maka ketika mereka tidak mengimani Al-Quran, ya, berarti mereka tidak mengimani apa yang ada pada mereka, ya, Taurat yang ada pada mereka, ya, sehingga mereka sesat di atas ilmu, ya, di atas pengetahuan. Wal-iyadzu billah. Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala menjelaskan, ya, dengan penjelasan yang panjang, ya, yang mudah-mudahan waktunya cukup. Makna ayat di atas adalah wa idza umiral yahud bil imani bima anzalallahu ala rasulihi. Apabila Yahud diperintahkan untuk mengimani apa yang Allah turunkan kepada rasulnya, wa huwal Qur'an, yaitu Al-Qur'an. Istakbaru wa atau, maka mereka sombong dan angkuh, tidak mau mengimani Al-Qur'an. Qalu, mereka menjawab, nu'minu bima unzila alaina wa yakfuruna bima wara'ah. Kami hanya mengimani apa yang diturunkan kepada kami, yaitu Taurat. Wa yakfuruna bima wara'ahu, dan mereka mengingkari selain daripada Kitab Taurat. Nah. Ai bima siwahu minal kutub, yaitu mereka mengingkari kitab-kitab selain Taurat. Ya. Tidak mengimani kitab-kitab selain Taurat. Ma'anal wajib an yu'mina bima anzalallahu mutlaqan. Padahal yang wajib adalah mengimani apa yang Allah turunkan secara mutlak. Ya. Semuanya apa yang Allah turunkan, baik itu Taurat, ya, Injil, ya, Naam Al-Quran, dan yang lainnya dari kitab-kitab yang Allah turunkan, ya, yang wajib adalah mengimaninya. Sawa'un unzila alaihim, sama saja diturunkan kepada mereka, au ala ghairihim, atau diturunkan kepada selain mereka, itu selain Bani Israel. Wahadha huwal imanun nafi', inilah keimanan yang benar, yang bermanfaat, yaitu mengimani seluruh kitab-kitab yang Allah turunkan. Al-imanu bima anzalallahu ala jami'i rasulillah, yaitu mengimani apa yang Allah turunkan kepada semua rasul-rasul Allah. Wa amma tafriqu bainar rusuli wal kutub, adapun membedakan antara beriman kepada rasul dan beriman kepada kitab-kitab, ya, membedakan antara rasul-rasul dan kitab-kitab, wa za'mul iman bi ba'dihi wa duna ba'd, dan keyakinan keimanan terhadap sebagiannya dan tidak mengimani sebagian yang lainnya, fa hadza laisa bi iman, ini bukan keimanan. Membedakan antara rasul, beriman kepada rasul dan beriman kepada kitab-kitab, ya, ini bukan keimanan. Dan mengimani sebagian kitab atau sebagian rasul, ya, dan mengingkari sebagian yang lainnya, ini pun laisa biiman, bukan keimanan yang benar. Bal huwal kufru bi'ainih, bahkan itulah kekufuran. Walihada qala ta'ala, oleh karena itu Allah berfirman, innal ladhina yakfuruna billahi wa rusulih, sesungguhnya orang-orang yang kufur kepada Allah dan rasulnya, wa yuriduna ayyufarriqu bainallahi wa rusulih, dan mereka ingin membedakan antara Allah dan rasulnya, itu beriman kepada Allah tetapi tidak beriman kepada rasul-rasulnya. Mereka ingin membedakan antara beriman kepada Allah dan beriman kepada rasulnya. Wa yaquluna nu'minu bi ba'dhin wa nakfuru bi ba'd. Dan mereka berkata, kami mengimani sebagiannya dan mengingkari sebagiannya. Wa yuriduna ayyattakhidhu baina dzalika sabila. Dan mereka ingin ambil jalan tengah. Alasannya karena ingin mengambil jalan tengah antara keimanan dan kekufuran. Ulaika humul kafiruna haqqo. Apa yang Allah katakan tentang mereka yang katanya pengen ngambil jalan tengah, ya, mengingkari sebagiannya dan mengimani sebagiannya. Ulaika humul kafiruna haqqo. Mereka itu adalah orang-orang yang kafir, dengan sebenar-benarnya. Walaupun mereka mengimani Taurat, ya, beriman kepada Musa alaihissalatu wassalam, tetapi ketika mengingkari atau tidak mengimani Al-Quranul Karim dan tidak mengimani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, humul kafiruna haqqa, mereka adalah orang-orang yang kafir dengan sebenar-benarnya. Walihada radda alaihim tabaraka wa ta'ala huna raddan syafian, oleh karena itu Allah membantah mereka dengan bantahan yang memuaskan. Wa alzamahum ilzaman la mahida lahum an, dan Allah mengharuskan kepada mereka suatu kewajiban yang mereka tidak boleh mengelak, yang mereka tidak boleh mengelak atau menghindar dari kewajiban tersebut. Faradda alaihim bikufrihim bilqur'ani biamrain, maka Allah membantah kekufuran mereka terhadap Al-Qur'an dengan dua perkara. Faqal, Allah berfirman, wa huwal haqqu, dan Al-Qur'an adalah kitab yang hak, kitab yang benar. Fa idza kana huwal haqqu fi jami'i mastama'a alaihi minal ikhbarat wal wal awamir wan nawahi, dan jika idza kana huwal haqq, apabila Al-Qur'an adalah kitab yang hak, kitab yang benar, fi jami'i mastamala alaihi minal ikhbarat, pada semua khabar-khabar, wal awamir wan nawahi, dan perintah-perintah dan larangan-larangan yang terkandung di dalamnya, wa huwa min indi rabbihim, dan Al-Qur'an itu berasal dari Rabb-nya, berasal dari Rabb mereka, berasal dari Allah, dari sisi Allah. Fal kufru bihi ba'da zalika kufrun billah, maka mengingkari Al-Qur'an adalah sama dengan mengingkari Allah. Kufur terhadap Al-Qur'an itu sama dengan kufur kepada Allah. Wa kufrun bil haqqi alladhi anzalah, dan mengkufuri kebenaran yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Al-Quran adalah kitab yang hak. Khabar-khabar yang ada di dalamnya, berita-berita yang ada di dalamnya, perintah-perintah yang ada di dalamnya, larangan-larangan yang ada di dalamnya, ya, itu adalah al-haq, benar dan berasal dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika mengingkari Al-Quran, berarti dia mengingkari Allah Azza wa Jal. Tsumma qala, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa musaddiqan lima ma'ahum, yang Al-Qur'an itu membenarkan apa yang ada pada mereka. Ay muwafiqan lahu fi kulli ma dalla alaihi minal haqqi wa muhaiminan alaihi, yaitu Al-Qur'an itu sesuai dengan Taurat yang ada pada mereka. Cocok, sesuai ajarannya dengan apa yang ada pada mereka, yaitu Taurat, sesuai dengan kebenaran yang terkandung di dalam Taurat. Wa muhaiminan alaihi, dan Al-Quran adalah sebagai saksi bagi Taurat itu sendiri, karena Al-Quran membenarkan Taurat, membenarkan apa yang ada pada mereka, yaitu Taurat. Falima tu'minuna bima unzila alaikum wa takfuruna binadhiri, maka mengapa kalian mengimani apa yang diturunkan kepada kalian, yaitu Taurat, wa takfuruna binadhiri, dan kemudian kalian mengingkari yang semisal itu, yaitu Al-Qur'an. Mengingkari yang semisal atau sebanding dengan Taurat, itu Al-Qur'an yang sama-sama diturunkan dari sisi Allah Azza wa Jalla. Hal hadza illa ta'assub, ya, bukanlah ini kecuali ta'assub, kecuali fanatik buta. Wattiba'un lil hawa, dan tidaklah ini merupakan, dan tidaklah ini kecuali bentuk ittiba lil hawa, mengikuti hawa nafsu. La lil huda, bukan mengikuti petunjuk. Ketika hanya mengimani Taurat tetapi mengingkari Al-Quran. Padahal kedua-duanya sama-sama berdatang dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Wa aidan, dan juga fa inna kaunal Quran musaddiqan lima ma'ahum, keberadaan Al-Quran yang membenarkan apa yang ada pada mereka, itu membenarkan Taurat, yaqtadi anna hujjatan annahu hujjatun lahum ala sidqi ma fi aidihim minal kutub. Maka ini mengharuskan na'am bahwasanya Al-Quran sebagai hujjah, dalil bagi mereka terhadap benarnya apa yang ada pada tangan mereka, yaitu dalil bagi mereka, ya, jika mereka mengimani Al-Quran, ya, maka ini dalil bagi mereka atas benarnya apa yang ada pada mereka, yaitu Taurat. Fala sabila lahum ila itsbatiha illa bih, dan tidak ada cara bagi mereka untuk menetapkan benarnya Taurat yang ada pada mereka kecuali dengan membenarkan Al-Qur'anul Karim. Karena Al-Qur'an yang membenarkan apa yang ada pada Taurat, apa yang ada pada mereka, yaitu Taurat. Fa idza kafaru bihi wa jahaduhu, jika mereka mengingkari Al-Qur'an dan menentangnya, saru bimanzilati manidda'a da'wa bihujjatin bay wa bayyinatin laisa lahu ghairuha. Maka jadilah mereka, ya, jika mereka mengingkari Al-Quran dan menentang Al-Quran, jadilah mereka seperti orang yang mengaku dengan suatu pengakuan, ya, dengan berlandaskan pada alasan dan bukti yang selain nam bukti dan alasan tersebut. Walatatimu da'wahu ila bisalamati bayyinatihi, dan tidak sempurna pengakuan tersebut, ya, kecuali dengan benarnya bukti yang ada. Jangan hanya sekedar ngaku-ngaku. Maka pengakuan atau kebenaran pengakuan tersebut dibuktikan dengan benarnya bukti. Sumayati wali bayyinati wa hujjatihi, kemudian dia datang untuk membawa bayyinah, bukti dan hujjahnya, ya, yaitu Taurat yang ada pada mereka, ya. Fayaqdah fiha wa yakdzib biha, tetapi malah mencela Taurat tersebut, hujjah atau bukti tersebut, wa yakdzib biha, dan mengingkarinya. Alaysa hadza minal hamaqah, bukankah ini termasuk daripada hamaqah, kedunguan, wal junun, dan kegilaan. Fakana kufruhum bil Qur'an kufrun bima fi aidihim wa naqdun lahu, karena kekufuran mereka terhadap Al-Qur'an adalah berarti mereka kafir terhadap Taurat yang ada pada mereka, dan berarti membatalkan Taurat yang ada pada mereka jika mereka mengingkari Al-Qur'anul Karim. Karena Al-Quranul Karim membenarkan apa yang ada pada mereka, yaitu Taurat. Jika mereka mengingkari Al-Quran, ya, berarti mereka mengingkari apa yang ada pada mereka itu sendiri, mengingkari Taurat. Kemudian summa naqadu alaihim ta'ala da'wahum al-iman, al-iman bima unzila alaihim. Kemudian Allah membatalkan pengakuan mereka yang katanya beriman terhadap Taurat yang diturunkan kepada mereka. Allah batalkan pengakuan mereka. Allah bantah pengakuan mereka ini. Biqaulihi, dengan ucapan, dengan firman Allah, qul, katakan kepada mereka. Jika mereka mengaku beriman kepada Taurat, katakan kepada mereka, qul lahum falima taqtuluna anbiya Allah, maka mengapa kalian membunuh nabi-nabi Allah min qabl, dahulu, in kuntum mu'minin, jika kalian benar orang-orang yang beriman terhadap Taurat. Walaqad ja'akum Musa bil bayyinat, dan sungguh Musa telah datang kepada kalian membawa bayyinat, ay bil adillatil wadihatil mubayyinatil haqq, yaitu membawa dalil-dalil yang jelas yang menjelaskan kebenaran. Tsumma takhattumul ijla min ba'di, kemudian kalian setelah datangnya Musa alaihi salatu wasallam membawa penjelasan tersebut, malah kalian menjadikan anak sapi sebagai sesembahan. Ba'da majihi, yaitu setelah datangnya Musa, kalian malah menjadikan anak sapi sebagai sesembahan. Wa antum zalimun, dan kalian sebagai orang-orang yang zalim. Fi dzalik, dalam hal tersebut, laisa lakum udzurun, kalian tidak memiliki udzur. Perhatikan, Allah bantah pengakuan mereka yang katanya beriman terhadap Taurat. Nah, Allah bantah. Katakan kepada mereka, wahai Muhammad, kenapa mereka membunuh nabi-nabi Allah jika mereka beriman? Dan sungguh Musa dahulu telah membawa dalil-dalil yang jelas kepada mereka. Tetapi ketika Musa alaihissalatu wassalam pergi, mereka malah menjadikan sapi betina sebagai sesembahan. Wa antum zalimun, dan kalian adalah orang-orang yang zalim. Sehingga kalian tidak punya uzur, enggak ada alasan. Enggak ada uzur, karena telah datang kebenaran yang dibawa oleh Musa alaihi salatu wasalam kepada kalian. Kemudian ayat yang berikutnya, ayat yang ke-93 yang terakhir. Wa idz akhadna mitsaqakum, dan ketika kami mengambil janji dari kalian, wa rafa'na fawqakum tur, dan kami angkat bukit Tur di atas kalian. Demikianlah Bani Israel harus diseperti ini kan, ya. Karena apa? Karena seringnya melanggar janji, melanggar janji, melanggar janji, melanggar. Nah, datang perintah Allah dilanggar, datang perintah Allah dilanggar. Nah, sehingga ketika mau mengambil perjanjian dengan mereka, ya, mau mengikat perjanjian dengan mereka harus dengan ancaman, yaitu dengan cara mengangkat bukit Tur di atas mereka. Saking seringnya mereka berbuat pelanggaran, sehingga Allah Subhanahu Wa Taala mengangkat bukit Tur di atas mereka, ya, ketika mengambil perjanjian dengan mereka. Wa idza khadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakum at-tur, dan ingatlah ketika kami mengambil perjanjian dari kalian dan kami angkat bukit Tur di atas kalian. Seraya Allah berfirman, khudhu ma atainakum biquwwah, peganglah dengan kuat apa yang kami berikan kepada kalian. Wasma'u, dan dengarkanlah. Aisama qabul wa ta'a wastijabah, yaitu mendengar yang artinya menerima, mentaati dan memenuhi. Nah, panggilan Allah Azza wa Jalla. Ya, bukan sekedar dengar. Nah, tetapi pendengaran yang benar. Itu pendengaran yang disertai dengan menerima, mentaati dan memenuhi panggilan Allah Azza wa Jalla. Dan dengarkanlah, qalu, tetapi mereka menjawab, sami'na wa 'asaina wal iyadzu billah. Kami mendengar, tahu, dengar. Wa asoina, dan kami tidak mentaati apa yang kami dengar. Aisarat hadhihi halatuhum, artinya jadilah kondisi mereka seperti ini, yaitu yang mendengar. Naam, bukti-bukti, penjelasan-penjelasan yang datang kepada mereka, ya, tetapi mereka sengaja tidak mentaatinya. Demikianlah kondisi mereka Bani Israel. Sami'na wa asoina, yang mestinya sami'na wa ta'na, mereka katakan sami'na wa asoina. Demikianlah kondisi mereka Bani Israel. Wa ushribu fi kulubihimul ijl, kemudian dituangkan kepada hati-hati mereka, atau dimasukkan ke dalam hati-hati mereka, kecintaan untuk menyembah anak sapi. Kok bisa? Nah, senang nyembah anak sapi. Bikufrihim, karena sebab kekufuran yang ada pada mereka. Karena sebab kekufuran yang ada pada mereka, ya, maka Allah masukkan ke dalam hati-hati mereka kecintaan menyembah anak sapi. Waliyadubillah, padahal sudah datang penjelasan kepada mereka. Nah, bisa babi kufrihim, ini semua karena sebab kekufuran mereka. Kemudian Allah mengatakan kul bi sama ya'murukum bih. Katakan kepada mereka betapa buruknya ya, apa yang telah diperintahkan oleh keimanan kalian jika kalian mengaku beriman. Berarti betapa buruknya apa yang diperintahkan oleh keimanan kalian. In kuntum mu'minin, jika kalian benar-benar beriman. Ay antum tad'una al-iman wa tatamaddahuna bid-dinil haq wa antum qataltumul anbiya Allah. Yaitu kalian mengaku beriman dan kalian berbangga dengan agama yang benar yang ada pada kalian. Wa antum qataltum anbiya Allah, tetapi kalian malah membunuh nabi-nabi Allah. Wa takhattumul ijla ilahan min dunillah, dan kalian menjadikan anak sapi sebagai sesembahan dari selain Allah. Lama ghaba ankum Musa, ketika Musa pergi dari kalian. Ya. Ketika Musa tidak ada di tengah-tengah kalian. Ya. Ini di saat masih ada Musa, apalagi ketika Musa alaihi salatu wasalam telah tidak ada. Ya. Kalian menjadikan anak sapi sebagai sesembahan dari selain Allah ketika Musa alaihi salatu wasalam tidak ada di tengah-tengah kalian. Nabiullah, yaitu Musa Nabiullah. Walam takbalu awamirahu wa nawahih, dan kalian tidak menerima perintah-perintahnya dan larangan-larangannya. Illa ba'da tahdid, kecuali setelah diancam dengan ancaman. Waraf ittur fawqakum, yaitu dengan mengangkat gunung Tur di atas kalian. Waltazamtum bilqaul, kemudian kalian naam berjanji dengan suatu ucapan ya, untuk istiqomah. Wa naqattum bil fi'l, tetapi kalian batalkan dengan perbuatan kalian sendiri. Ngakunya mau beriman, nah, dan hendak istiqomah ya, perjanjian untuk istiqomah dengan Allah subhanahu wa ta'ala, sampai-sampai perjanjian tersebut disertai dengan mengangkat bukit Tur di atas mereka ya, supaya mereka serius, nah, gak main-main lagi seperti sebelum-sebelumnya banyak melanggar perjanjian. Faltazamtum bil qaul, ya, kalian berjanji dengan ucapan ya, mengaku untuk istiqomah, akan istiqomah. Wa naqabtum bil fi'l, tetapi kalian buyarkan, kalian batalkan dengan perbuatan kalian sendiri ya. Fama hadzal iman alladzi da'aintum, maka keimanan apa ini yang kalian akui ya, yang kalian mengaku katanya beriman, ini keimanan seperti apa? Wa ma hadzal din, dan agama apa ini yang seperti ini? Fa in kana hadza imanan ala za'mikum, jika ini adalah keimanan menurut kalian ya, fabisal iman adda'i sahibahu ila tughyan wal kufur bi rasulillah, maka naam sungguh sejelek-jelek keimanan ya, seburuk-buruk keimanan ya, yang membawa pelakunya, mengajak pelakunya untuk berbuat melampaui batas dan mengkufuri rasul-rasul Allah. Jika ini adalah keimanan menurut kalian ya, berarti seburuk-buruk keimanan yang mengajak pelakunya untuk berbuat melampaui batas dan mengingkari rasul-rasul Allah. Wa kasratil isyan, dan membawa kepada banyak kemaksiatan. Wa qad uhida anal iman sahih, anal iman sahih ya'muru sahibahu bikulli khair, dan telah maklum ya, bahwasanya keimanan yang benar itu adalah memerintahkan pelakunya untuk berbuat kebaikan. Wa yanhaw an kulli syarr, dan melarang pelakunya untuk berbuat keburukan atau kejelekan. Ini keimanan yang benar. Nah, fa wadhaha bihadza kadzbuhum, maka jelaslah ya, kedustaan mereka, kebohongan mereka yang katanya mengaku beriman ya, terhadap Taurat dan apa yang Allah turunkan kepada mereka. Jelas kebohongan pengakuan mereka itu. Watabayyana tanaquduhum, dan jelaslah kontradiksi yang ada pada mereka. Nah, mintaha selesai penjelasan Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala. Hadhihi halatu Bani Israil. Demikianlah kondisi-kondisi Bani Israil. Nah, sehingga Allah Subhanahu wa taala na'am mengatakan bahwasannya ulaika humul kafirun haqqo. Mereka itu adalah orang-orang yang kafir ya, dengan sebenar-benarnya. Wal iyadu billah. Nah. Maka di antara makna keimanan terhadap Rasul-Rasul Allah ya, mengimani Rasul-Rasul Allah, naam, maka wajib ya, kita mengetahui bahwa di antara makna mengimani Rasul Allah, Rasul-Rasul Allah adalah mengimani seluruhnya ya, mengimani seluruh Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa ta'ala dan tidak membeda-bedakan. Mengingkari satu rasul dari rasul-rasul Allah yang Allah utus, itu berarti mengingkari semuanya. Nah, itu berarti mengingkari semuanya. Nah, walaupun mengimani semua rasul ya, dari rasul yang pertama Nuh alaihissalatu wassalam yang Allah utus sampai kepada Isa alaihissalatu wassalam, semuanya diimani, tetapi mengingkari kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam berarti artinya mengingkari semua para rasul. Demikian pula makna mengimani kitab-kitab Allah. Mengimani kitab-kitab Allah berarti mengimani seluruh kitab-kitab yang Allah turunkan. Nah, ketika mengingkari salah satu kitab dari kitab-kitab Allah yang Allah turunkan, itu berarti mengingkari semua kitab-kitab yang Allah turunkan tersebut. Seperti kondisi Bani Israel, mengimani Taurat tetapi tidak mengimani Al-Quran, itu berarti mengkufuri atau mengingkari Taurat itu sendiri yang ada pada mereka. Nah, baik, demikian juga ayat selanjutnya masih tentang naam Bani Israel ya. Namun insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang biiznillahi taala. Naam. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.